Iyu cowok gondolan ya Iyu. Berapaan? Bodi ini. Hai. Teta Rekot, kita goyang lagi sama-sama. Cewek gondolan bareng Nirwana. Suka main tikung pacar teman sendiri. Kamu gak mikir bikin orang sakit hati. Kemana-mana kamu bisa diajak jalan. Dengan siapa saja mau diajak kencan. Punya wajah cantik sayang kamu gampangan. Semua orang nyebut kamu cewek gondolan. Nyawang wong lanang go F you mau kamu melirik. Delok wong lanang go ninja langsung tok bebe. Nyawang awak pun go mimpi langsung tok prake. Jene kowe ngoyak wangi opo tumpah aneh. Apa kowe nyender kelakuanmu koyo babu. Eman wajahmu sing ayu warga kelakuanmu. Saiki kowe pancen iste payu. Yen ondo dirimu wajah perak ono sing gak ketemu. Dasar kamu itu gampang.